Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allahu ta'ala dalam hadis yang kita baca, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di waktu malam dan waktu siang, dan aku akan mengampuni dosa seluruhnya. Jadi bagi orang-orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi syarat at-taubah yang sudah kita baca. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka jika kalian beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Seperti bin rahimahullah ta'ala menyebutkan kata beliau rahimahullah, walakin talabul maghfirah laysa mujarrad an yaqul al-insan Allahumma ighfirli. Ya, mencari, meminta ampunan itu bukan semata-mata seorang mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli dengan lisannya. Bal la budda min taubatin shadiqatin. Tapi harus dengan taubat yang jujur. Seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syaratnya. Wa taubah as-shadiqah, taubah yang benar, yang jujur, yang akan diterima oleh Allah, yang kata beliau hiyallati tajma'u khamsata syurut, adalah taubat yang mengumpulkan 5 syarat yang sudah kita baca di awal kitab ini Riyadhus Shalihin. Ya, yang pertama adalah al-ikhlas, semata-mata taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di waktu yang masih mungkin dia diterima taubatnya, sebelum matahari dari barat, sebelum napasnya terkena di kerongkongan, sebelum sakaratul maut. Ya, kemudian dia menyesali perbuatan dosa yang dulu sudah pernah dilakukannya. Kemudian dia berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Dan yang kelima, dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, tidak kembali melakukannya. Dan terkhusus jika ada kaitan dengan hak hamba Allah, maka dia harus mengembalikannya. Mengembalikan apa yang dia pernah ambil. Kalau terkait dengan kehormatan, dia minta dihalalkan, ya dimaafkan oleh orang tersebut. Qala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu yang memberatkan aku. Dan juga tidak bisa melakukan sesuatu yang dengannya akan memberikan manfaat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya dan tidak pernah mendapatkan manfaat dari hambanya. Ibadah yang dilakukan hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah untuk hamba sendiri, maslahatnya, kebaikannya. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjadi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahid. Fas'aluni. Apa itu kula insanin tu mas'alatahu. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yankusul mihyatu idha udhila al-bahr. Tiga kalimat. Yang pertama, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama kalian sampai yang akhirnya, manusianya dan jinnya, mereka di dalam keadaan sama semua pada kondisi keadaan orang yang paling bertakwa, semuanya demikian, maka itu semua tidaklah menambah kerajaanku sedikitpun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh hambanya. Ibadah hambanya, ketaatan hambanya itu hanyalah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Tidak menambah kerajaan Allah sedikitpun. Yang ibadah hambaku, jika seandainya orang awal kalian dan akhirnya, sampai dengan akhirnya, manusia dan jinnya, mereka dalam keadaan, kondisi mereka semuanya pada keadaan sama, yaitu dalam keadaan seorang yang paling fajir di antara kalian, semuanya sama, maka itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah subhanahu wa tidak pernah termudharati dengan kefajiran, kemaksiatan hambanya, kemaksiatan, kefajiran, kezaliman mereka adalah kerugian untuk mereka sendiri. Tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah, tidak sedikit pun Allah takkan mudarat dengannya. Mereka sendiri yang rugi. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang awal kalian, lahir kalian, manusia kalian dan jin kalian dan jinnya, mereka semuanya berdiri di satu tempat, mereka semuanya meminta kepadaku, dan aku beri semuanya permintaannya masing-masing, maka itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku, apa yang ada di pada diri, pada kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, kecuali seperti air laut yang berkurang ketika dimasukkan ke badannya mihyat, yakni jarum, kecuali seperti jarum yang ketika dimasukkan ke air laut mengurangi air lautan. Itulah permisalannya. Allah subhanahu wa ta'ala ghani, maha kaya, tidak pernah terkurangi dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini yang terakhir baru syahid dari bab kita. Apa yang diinginkan oleh beliau Imam Nawawi dalam bab ini adalah yang terakhir ini kita akan baca dalam bab mujahadah. Apa itu? Itu kata beliau, ya ibadi, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma wafikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, inilah amal-amal kalian. Aku telah hitungkan untuk kalian, dan aku akan berikan balasan yang dengan penuh untuk kalian. Semua amal kita, amal perbuatan kita akan Allah catat dan Allah balas. Faman wajada khairan falihamadillah. Barang siapa yang dia dapati catatan amalnya baik, maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajala ghairu dzalik, barang siapa yang mendapati ternyata apa yang Allah catat catatan amalnya lah catatan amal yang tidak baik, maka fala yarumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini ikhwan, bab yang sedang kita bahas, bab mujahadah. Inilah yang ingin disebutkan oleh Nawawi rahimahallahu taala kalimat terakhir ini. Itu agar seorang mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, agar dia menemukan khairan, sehingga dia pun yahmadullah, hendaknya dia bermujahadah, dia memaksa dirinya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengamalkan amal saleh, sehingga nanti di yaumil qiyamah yang dia dapatkan adalah catatan amal baik. Di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai bab mujahadah. Kemudian nanti insyaallah kita akan baca bab yang terakhir. Mudah-mudahan ada kesempatan di bab Al-Hath 'ala al-izdiyad min al-khair fi awahil umur. Saya kira ini penting bab kita baca, bab anjuran untuk menambah umur, menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.